sambil saya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nakiratu Isim Nakiroh, atau kita sampai bab yang menjelaskan tentang Isim Nakiroh. Jadi di dalam ilmu nahwu ada istilah Nakiroh dan Ma'rifat. Ada istilah Ma'rifat, kemudian Nakiroh. Atau isim ma'rifat, kemudian isim nakiroh. Dua isim ini adalah isim yang bertentangan, yang berlawanan maknanya. Kalau ma'rifat itu artinya khusus, kalau nakiroh artinya adalah umum atau mutlak. Begitu pula di dalam bahasa kita, contoh ini adalah rumah khusus. Lainnya, selain orang yang dikhususkan boleh masuk enggak? Kan enggak. Contoh, ini rumah khusus untuk para dinas misalnya. Maka orang lain enggak boleh tidur di situ misalnya. Ini rumah umum, siapapun boleh tidur di sini, maka tidak menentukan satu persatunya. Begitu pula di dalam bahasa Arab ataupun bahasa Nahwu ada istilah isim ma'rifat, isim yang maknanya khusus, tidak mencakup lainnya. Kemudian kebalikan daripada isim ma'rifat adalah isim nakirah, isim yang maknanya adalah umum, mencakup semua pada jenisnya tanpa tidak menyebut satu persatunya atau mengususkan satu persatunya. Contoh di sini qala al-musannif rahimahu taala wa nakiratu adapun isim nakirah kullu ismin atau kullu ismin kalau diwasolkan digandeng hamzah wasolnya ini hilang. Dibaca kullu ismin. Atau kalau diputus, kulu ismin. Itu tiap-tiap isim. Jadi, nakiroh pasti berupa isim, tidak berupa kelima fi'il. Saya ingin yang mencakup fi jinsihi pada jenisnya. Artinya, maknanya isim tersebut adalah mencakup pada jenisnya isim tersebut. La yahtasu yang tidak tertentu atau tidak mengkhususkan bihi yang tidak tertentu, bihi pada isim, wahidun salah satunya. Duna akhor tanpa tidak menyebut lainnya. Paham enggak dengan konteks ini? Cara mudahnya, ini adalah pengertian isim nakiroh secara makna. Adapun secara lafad ini tadi, yang dinamakan isim nakirah adalah suatu kata yang kata itu maknanya adalah mencakup semua pada jenisnya. Contoh sekarang di sini rojulun dijelaskan oleh musannaf di sini rojul. Di sini kata-kata lafadz rojul adalah kata yang digunakan untuk menamai tiap-tiap laki-laki yang balig dari anak Adam. Ya, ini contoh isim nakirah. Kata yang digunakan untuk menamai atau memaknai bisa tiap laki-laki yang balig dari anak Adam. Saya rajul bukan antum rajul, semua orang yang balig dari anak Adam tercakup pada kalimat ini. Ini contoh. Contoh. Contoh lagi yang dua. Lafal imro'atun. Perempuan. Adalah kata yang digunakan untuk menamai tiap-tiap perempuan yang balig dari anak Adam. Ibu antum imrah bukan? Imrah. Istri saya imrah. Semua orang yang balig termasuk pada kata-kata ini. Ini contoh isim nadiroh. Isim yang mencakup pada jenisnya. Kalau perempuan yang kecil termasuk enggak? Enggak. Sobiyatun. Kalau ini sobi, sobiyun. Ini contoh. Contoh lagi. Insanun. Manusia. Antum manusia bukan? Saya. Semua manusia tercakup pada kata ini. La yahtasu bihi wahidun. Tidak menghususkan. Maksudnya, setiap orang yang telah akil balik pasti dikatakan rajul. Tidak ada yang ketinggalan pada jenis ini. Oh, itu bukan rajul. Tidak ada. Pokoknya setiap orang yang akil balik itu termasuk pada kata rajul. Kemudian lagi, sobiyun. Anak kecil. Anak antum. Yang laki-laki dikatakan sobi. Sobiyun, anak saya. Semua dikatakan sobi. Contoh lagi, ghanamun. Kambing. Ghanamun kambing. Kambing gembel termasuk ghanamun bukan? Masuk kambing Jawa, ditawa, ghanamun semua. Tapi kalau nanti kalau sudah dikhususkan, contoh ma'zun. Kambing gacang. Ini ma'rifat atau nakiroh? Ma'rifat. Contoh lagi. Muhammadun. Muhammad. Ini nakiroh atau ma'rifat? Ma'rifat. Berarti kalau Muhammad. Berarti antum yang bukan Muhammad termasuk enggak? Enggak. Saya juga enggak. Ini contoh. Jadi kalau Muhammadun ini isim ma'rifat. Khalidun isim ma'rifat. Abu Bakrin isim ma'rifat. Tapi kalau Rajulun, ini yang nakiroh. Coba antum contohkan isim nakiroh yang selain saya sebutkan. Persilakan bahasa Jawa tidak apa-apa itu bahasa Indonesia yang antum kenal. Ya, waladun. Anak. Contoh lagi, antum. Ya, sajarotun, pohon. Pohon. Umun, ibu. Abun, bapak. Setiap orang yang punya sudah punya anak, sudah menikah kan dikatakan bapak. Tapi kalau Abu Bakrin, ini ma'rifat atau nakiroh? Mari Pak Abu Bakar. Antum Abu Bakar bukan? Bukan. Tapi kalau Rajulun, antum Rajul bukan? Ya, saya bukan. Ini contoh. Ini insya Allah paham. Ini. Jadi kalau ditinjau dari segi pengertiannya, jadi isim nakirah adalah isim yang maknanya itu mencakup semua pada jenisnya. Tanpa mengususkan satu persatunya. Artinya tanpa menyebut tidak menyebut lainnya pada jenisnya tersebut. Contoh, kalau kata hunamun, ini mutlak kambing. Kambing gembel termasuk di situ. Kambing domba masuk di situ. Tapi kalau sudah wa'nun, domba. Kambing domba. Ma'zun, kambing kacang termasuk enggak? Tidak, contoh. Contoh lagi ini yang mudah. Rajulun, Muhammad Rajulun bukan? Juga Rajulun. Tapi setiap dia Rajul, belum tentu Muhammad. Jadi, itu contohnya. Banyak sekali contoh isim ma'rifat. Pokoknya isim yang mempunyai makna yang mutlak. yang mencakup semua jenisnya tanpa tidak menyebut lainnya. Artinya tidak yang tidak ada yang ketinggalan. Oh, itu bukan laki-laki itu. Walaupun mungkin orang katakan bencong, artinya yang setengah laki-laki itu perempuan, tapi memang ada sendiri memang kalau orang yang kayak gitu memang ada istilah sendiri memang, artinya yang normal itu ada istilah sendiri. Ini contoh. Wa takribuhu, adapun pengertiannya atau tanda-tandanya, tanda-tanda atau pengertiannya isim ma'rifat nakiroh, bila ditinjau atau dilihat dari segi lafadznya. Sekarang ini adalah tinjauan dari segi maknanya. Oh, berarti contoh imro'atun, nisa'un, itu sudah kita ketahui. Berarti kalau Muhammadun, Musa, itu laki-laki. Tapi tidak mencakup lainnya. Namanya isim ma'rifat. Wa takribu, hadapun pengertiannya isim, pengertiannya isim nakirah, itu maksudnya haknya ini kembalinya ke isim nakirah. Kuluma, itu tiap-tiap isim soluha yang patut duhulul alifi walam, masuknya alif dan lam. Artinya setiap isim yang bisa dimasuki alif dan lam atau al. Contoh ar-rajulu, seperti kalimat ar-rajul. Wal-farasu dan al-farasu. Ini lafal ar-rajul ini sudah menjadi ma'rifat. Ini menjadi ma'rifat. Kalau rajulun ini nakirah, kalau ar-rajulu ini nakirah. Ketika isim nakirah ini dimasuki al menjadi ar-rajulu, ini menjadi ma'rifat. Kalau rajulun laki-laki, tapi kalau ar-rajulu seorang laki-laki. Ini harus antum bedakan. Kalau rajulun artinya laki-laki atau imra'atun perempuan, kalau dikasih al ar-rajulu seorang laki-laki. Tentunya kalau dikatakan ar-rajulu seorang laki-laki adalah yang dimaksud oleh pembicara tersebut. Ya ar-rajulu, telah datang seorang laki-laki. Ini al ini namanya al-ta'rif. Al yang merubah kedudukan isim nakirah ini menjadi isim ma'rifat. Seperti lagi imro'atun perempuan, ini kata mutlak. Kalau dikasih al menjadi al imro'atu. Satu orang perempuan. Ini tentunya menjadi ma'rifat perempuan yang dimaksud oleh pembicara. Berarti lainnya tidak tercakup. Tapi kalau masih laki-laki, perempuan, ini ada kata-kata khusus enggak? Enggak. Contoh. Jadi al ini akan merubah atau menjadikan isim yang nakiroh menjadi isim ma'rifat. Seperti ar-rajul, ini kalimat ar-rajul, wal-faros, dan kalimat al-faros. Kalau farosun, artinya kuda. Ini nakirah atau ma'rifat? Kuda. Nah, tentu macam kuda kan banyak. Ada kuda zebra, ada kuda mungkin warnanya putih. Nah, ini isim nakirah. Ini nakirah. Kalau dikasih al menjadi al-farosu, ini berubah menjadi isim ma'rifat. Al-farosu, seekor kuda. Berarti lainnya termasuk enggak? pada kata ini enggak. Ini contoh. Dan fungsi dari kita mengetahui dua isim nakir dan marifat ini adalah berkaitan tentang suatu bab. Karena nanti ada suatu bab yang telah lewat ini, yaitu bab na'at dan ma'nut. Jadi bahwa na'at dan ma'nut ini harus cocok pula na'at kepada ma'nutnya dalam segi ma'rifat dan nakirahnya. Contoh. Ja'a rajulun. Telah datang laki-laki. Maka di sini tidak boleh al-ngakilu, yang berakal. Tapi ja'a rajulun akilun. Kalau ja'a ar-rajulu al-akilu. Kalau ini dikasih al, ini na'atnya harus dikasih al. Kalau tidak, ja'a rajulun akilun. Ini marifat, marifat. Akilun nakiroh, nakiroh. Ini harus sesuai di antara sifat dan mausufnya atau na'at dan mausufnya dalam segi marifat dan nakirohnya. Nah, ini fungsinya adalah ketika kita mungkin mengajar atau menulis, jadi seorang ustaz atau ulama tidak salah dalam menulis konteks suatu kitab atau penjelasan. Sudah tahu tentang ilmu nahwu, ini isim nakirah, ini marifat harus sesuai, ini na'at dan manutnya harus sesuai. Ini kemudian adapun pengertian isim nakirah secara lafaz adalah tiap-tiap isim yang bisa dimasuki alif dan lam atau al, yang al tersebut berfaedah memakrifatkan atau menjadikan isim nakirah menjadi isim ma'rifat. Nau ar-rajulu al-ghulamu al-farasu, ini contoh yang isim nakirah telah menjadi ma'rifat. Kalau yang rajulun dan imratun, ini contoh isim nakirah yang masih asli. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.